Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salama tasliman mazida. Amma ba'd. Fa ma'asyara ikhwah rahimani wa rahimakumullah, walhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kesempatan sehingga pada malam hari ini kita masih bisa berkumpul untuk duduk bermajelis menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan di malam hari ini insyaallah taala kita kembali melanjutkan pembacaan kita dari kitab Makarimul Akhlaq karya Fadilatul Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kita masih dalam penyebutan kamalu khuluqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesempurnaan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah kita sebutkan beberapa sisinya, ya, dari sisi kedermawanan beliau, keberanian beliau, kelembutan beliau dan yang lainnya. Nah, maka kita lanjutkan. Kata Syekh rahimahullah, wa kana sallallahu alaihi wasallam yujibu da'watal hurri wal 'abdi. Dan bahwasannya beliau sallallahu alaihi wasallam itu memenuhi undangan, baik undangan para budak atau undangan orang yang merdeka ataupun undangan para budak. Ya, beliau tidak membeda-bedakan dari sisi kedudukan sosial seseorang, baik itu budak ataupun orang merdeka, beliau kalau diundang beliau datang. Ya. Wal ghani wal faqir, demikian pula orang kaya dan miskin. Naam. Wa ya'udul marid fi aqsal Madinah. Dan beliau menjenguk orang sakit, ya, di ujung kota, di tempat yang jauh. Nah, beliau jenguk apabila ada kaum muslimin yang sakit. Wayaqbalu udhral muta'adzir, dan beliau menerima uzur orang yang meminta uzur. Ya. Nah, menerima uzur orang yang meminta uzur kepada beliau. Nah. Wa kana yasma'u buka'as sabi wa huwa yusalli bin nas fayasra'u fis shalah makhafatan an tuftana ummuh. Dan beliau suatu ketika pernah mendengar suara tangisan anak kecil dalam keadaan beliau sholat, ya, mengimami manusia. Maka beliau pun mempercepat sholatnya karena khawatir, ya, apabila ibu dari anak tersebut terganggu. Nah, ini sampai dalam perkara seperti ini pun Rasulullah SAW tetap memperhatikan, ya. Nah, beliau percepat sholatnya karena mendengar suara tangisan anak kecil. Nah, dan di sini pula terdapat sunnah, ya, bagi seorang imam ketika, ya, mendengar suara tangisan anak kecil, ya, untuk dia mempercepat sholatnya ataupun keadaan-keadaan yang di sana terdapat hal-hal yang mengganggu, ya, maka disunahkan untuk mempercepat sholat. Nah, wa kana yusalli wa huwa hamilun Umamata binti Zainab bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau pula, ya, pernah sholat dalam keadaan menggendong Umamah bintu Zainab, cucu beliau, ya, Umamah bintu Zainab bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Wali Abil As bin Rabi', yaitu anak dari Zainab ya bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, yang menikah dengan sahabat Abul As bin Rabi'. Fa idza qama hamalaha wa idza sajada wada'aha. Apabila beliau berdiri, dalam keadaan berdiri beliau menggendongnya, dan apabila beliau sujud beliau meletakkannya. Nah ini ya, diperbolehkan seorang sholat dalam keadaan menggendong anak ya. Nah ini karena sifat kasih sayang yang ada pada beliau sallallahu alaihi wasallam. Taib. Qala Abu Buraidah, berkata Abu Buraidah radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtubuna idza ja'al Hasan wal Husain. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, beliau suatu ketika sedang berkhutbah, idza'a al Hasan wal Husain. Ya, ketika datang dua cucu beliau, yakni Al Hasan bin Husain alaihi wassalam atau radhiyallahu anhuma. Ya. Dua cucu yang sangat beliau sayangi. Alaihima qamisani ahmarani. Yang keduanya ya mengenakan qamis berwarna merah. Nah, pakaian berwarna merah. Yamsyani wa ya'surani. Dan keduanya, yakni Al-Hasanul Husain ya, ketika itu masih kecil, dalam keadaan berjalan tertatih-tatih. Ya, masih anak kecil. Nah, ini keadaan yang apa? Yang sangat terlihat menggemaskan. Panazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal mimbar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun turun dari mimbar. Ini dalam keadaan berkhutbah ya. Ketika beliau khutbah, maka beliau sallallahu alaihi wasallam turun dari mimbar, fahamalahuma wa wada'ahuma baina yadayhi. Ya, beliau turun dari mimbar kemudian menggendong keduanya dan meletakkan di hadapan beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan, shadaqallah. Sungguh maha benar Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ya. Sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian itu merupakan fitnah, ujian ya bagi kalian. Nah, Rasulullah SAW membaca ayat ini. Ya. Nadhartu ila, kemudian beliau mengatakan, nadhartu ila hadaini sabiyain yamsyani wa ya'suran. Aku melihat dua anak ini ya, keduanya berjalan tertatih-tatih. Falam asbir hatta qata'tu hadisi warafa'tuhuma. Maka aku tidak sabar ya, sehingga aku pun memotong pembicaraanku ya, memotong khutbahku, dan aku pun mengangkat keduanya. Nah ini ya, diperbolehkan bagi seorang khatib ya untuk menegur jamaah, boleh. Ada anak-anak yang berbuat keributan, boleh seorang khatib untuk menegur, untuk mendiamkannya, boleh. Ya. Demikian pula diperbolehkan jamaah atau makmum diperbolehkan untuk berbicara atau menegur khatib, juga diperbolehkan. Ya, yang tidak boleh apabila sesama jamaah atau sesama makmum berbicara, tidak boleh. Kalau makmum menegur khatib, apabila khatibnya keliru misalnya membaca ayat atau membaca hadis, ditegur, tidak mengapa. Baik. Ini akhlak beliau ya bersama cucu beliau. Nah. Kemudian qala Al-Husain bin Ali radhiyallahu anhuma, berkata Al-Husain bin Ali radhiyallahu anhuma, sa'altu abi an siyarin nabi sallallahu alaihi wasallam fi julasai. Kata Husain radhiyallahu anhu radhiyallahu anhuma, aku bertanya kepada ayahku yaitu Ali bin Abi Thalib tentang sirah ya, tentang sirah nabi, tentang perjalanan beliau, sejarah beliau sallallahu alaihi wasallam fi julasai, dalam majelis-majelis beliau, ya, dalam majelis-majelis beliau. Nah, ini ketika beliau duduk-duduk bermajelis bersama para sahabat. Faqala, maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam daimul bisyr. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah orang yang senantiasa ceria. Ya. Senantiasa ceria, daimul bisyr. Nah, beliau tidak menampakkan apa? Sikap tidak senang, ya, atau tidak menampakkan sikap susah, tidak, menampakkan keceriaan di hadapan para sahabat, dan ini perkara yang disunahkan, ya. Nah, menampakkan keceriaan, sahulal khuluq, dan beliau seorang yang berakhlak mudah, ya. Sahulal khuluq bisa maknanya sahlun di sini lawan dari su'ubah, lawan dari sulit, yang maknanya berarti akhlak beliau itu mempermudah, tidak menganggap sulit, ya, memudahkan sesuatu, bukan mempersulit. Nah, ini kalau ada yang mudah, untuk apa cari yang sulit, seperti itu. Atau saulal khuluq, ya, itu lawan dari sikap keras atau sikap acuh, yang maknanya beliau senantiasa membawa setiap keadaan atau permasalahan, beliau bawa, beliau bimbing. Nah, itu maknanya saulal khuluq, ya. Nah, layinul janib, dan beliau memiliki perangai yang lembut, ya. Laisa bifadhlin wala ghalidhin wala sakhab, beliau bukan orang yang keras, bukan orang yang kasar, bukan pula orang yang suka ribut-ribut, ya. Bukan orang yang suka ribut-ribut. Nah, wala ayyabun, beliau pun bukan seorang yang ayyab, suka mencela orang, ya. Wala masyahun, beliau juga bukan seorang yang masyah. Masyah ini dari kata syuh, yang dimaksud di sini adalah syiddatul bukhl, sangat bakhil. Ya, ini beliau bukan orang yang bakhil. Ya. Nah, yataghafalu amma la yashtahi. Beliau ya, mengabaikan apa yang beliau tidak sukai, beliau abaikan. Kalau beliau tidak menyukai sesuatu, itu beliau abaikan. Tidak menampakkan sikap protes, ya. Kecuali itu kemungkaran, beda. Kalau kemungkaran ya tentunya ditegur, ya, dinasihati. Hal-hal yang tidak beliau sukai, contohnya makanan misalnya, ya, kalau beliau tidak suka ya ditinggal, tidak protes, kenapa makanannya keras seperti ini atau asin, kebanyakan garam, ya, tidak seperti itu. Kalau tidak suka ya sudah, nggak usah dimakan, ya. Wala yu'ayyisu minhu rajihi, dan beliau tidak membuat putus asa orang yang mengharapkan beliau, ya. Tidak membuat putus asa, senantiasa memberikan apa, sikap optimis. Wala yukhayyibu fih, beliau juga bukan orang yang suka mengecewakan orang, ya. Nah, ini bukan orang yang suka membuat orang lain kecewa. Kalau ada orang lain menaruh harapan kepada beliau, ya, tidak beliau apa istilahnya, tidak dimentahkan seperti itu, ya. Beliau berikan harapan, beliau berikan rasa optimis. Nah, qattaraka nafsuhu min salas. Beliau, ya, meninggalkan untuk diri beliau tiga hal. Ini beliau tinggalkan. Yang pertama al-mira, berdebat. Ya. Beliau tidak suka berdebat, mira. Nah, jidal. Nah, wal iksar, demikian pula beliau tidak suka iksar, berbanyak-banyakan. Karena ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dicela. Alhaqumut takatsur. Telah melalaikan kalian sikap takatsur, berbanyak-banyakan. Ya, ini berbanyak-banyakan dengan banyaknya harta misalnya, dengan banyaknya anak atau yang semisalnya, ini beliau tinggalkan. Ya. Wala ya wala wa ma la ya'ni, dan beliau pula meninggalkan apa yang tidak ada manfaatnya. Beliau tinggalkan. Ya. Nah, ini tiga hal ini beliau tinggalkan. Jidal, ya. Karena yang namanya jidal biasanya ujung-ujungnya ya itu akan menimbulkan, setidaknya akan menimbulkan apa? Permusuhan. Ya, ketegangan. Ya, antara sesama kaum muslimin. Wa tarakan nas min salas. Itu tadi tiga hal yang beliau tinggalkan atau beliau jauhi untuk diri beliau sendiri. Dan beliau meninggalkan atau menjauhi untuk manusia tiga perkara. Ya. Karena yang pertama, kana la yazummu ahadan wala ya'ibu. Beliau tidak mencela seorang pun, tidak pula suka ya menghina. Ya, atau suka menyebutkan aib-aibnya. Nih, yang pertama. Wala yatlubu auratah, dan beliau pula tidak mencari auratnya. Ya, kekurangan-kekurangannya. Ini tidak dicari-cari oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala yatakallamu illa fima raja'a sawabih. Ya. Dan beliau berbicara, tidak berbicara illa fima raja'a sawabah, kecuali ya apa yang diharapkan pahalanya. Ini tiga hal yang beliau tinggalkan dari manusia. Beliau tidak suka mencela orang, tidak suka mencari-cari kekurangan orang, ya, dan tidak berbicara kecuali sesuatu yang diharapkan pahala dari pembicaraan tersebut. Wa idza takallama atraqa julasa'u, dan apabila beliau berbicara maka orang-orang yang duduk di sekitar beliau itu tertunduk, ya, menyimak dengan seksama apa yang beliau sampaikan, ya, karena tentunya ucapan beliau semuanya adalah ilmu. Nah, ilmu dan hikmah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ka'annama 'ala ru'usihim at-thair. Seakan-akan di atas kepala mereka itu ada burung. Ya, yakni khusyuk para sahabat ketika mendengarkan wejangan dari beliau. Ya. Digambarkan seolah-olah di atas kepala mereka itu ada burung yang bertengger. Bayangkan kalau ada burung di kepala kita, yang kita khawatirkan kalau kita bergerak itu akan terbang burungnya. Pasti kita akan konsentrasi penuh ini. Nah, seperti itulah para sahabat ketika mendengarkan ilmu. Dan ini termasuk adab yang harus kita contoh dari para sahabat. Nah, fa idza sakata takallamu. Apabila Rasul sallallahu alaihi wasallam diam, mereka berbicara para sahabat. Ya, kalau Rasul diam, para sahabat berbicara. Wala yatanaza'una indahu al-hadis. Dan mereka para sahabat tidak saling menyangkal pembicaraan di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak saling bantah-bantahan, ya, tidak saling menyangkal. Nah, ini. Man takallama indahu ansatu lahu hatta yafru. Dan siapa yang berbicara di sisi beliau, kalau ada orang bicara di sisi Rasul, para sahabat yang lain itu diam sampai ya orang tersebut selesai berbicara. Nah, tidak saling menyangkal. Hadisuhum indahu hadisu awwalihim. Nah, ini. Pembicaraan mereka di sisi Rasul adalah pembicaraan orang pertama, yakni orang pertama kali yang hadir di majelis beliau itulah yang berbicara. Ya, bukan orang misalnya dalam majelis ya, kemudian datang terlambat duduk, tahu-tahu dia ngomong di situ. Belum tahu apa permasalahan yang dibahas di situ, tahu-tahu nimbrung pembicaraan. Nah, ini. Ini para sahabat ya, ketika berbicara di sisi Rasul itu orang yang pertama yang berbicara, yang berhak untuk berbicara. Yadhaku mimma yadhakuna minhu. Beliau tertawa apa yang para sahabat tertawa darinya. Ya, ini bergaul apa ya, secara hangat lepas seperti itu, tidak kaku. Ya, kalau ketawa beliau ketawa, para sahabat tertawa beliau juga tertawa. Nah, wa yata'ajjabu mimma yata'ajjabuna minhu. Ya, dan beliau juga takjub, ya, bersikap takjub, bersikap heran, ya, terhadap sesuatu yang para sahabat juga heran, ya, darinya. Nah, ini ya, ini subhanallah ya, ada pergaulan yang sangat-sangat bagus, atau bukan sangat bagus, memang sangat harus kita ikuti, ya, apa istilahnya ya, kalau duduk bermajelis ya kita ikut di situ, ikut membaur seperti itu ya. Nah, yang lain tertawa ya kita tertawa ya. Nah, kalau yang lainnya heran ya kita heran, ada suatu misalnya yang satunya berbicara sesuatu yang menakjubkan ya kita ikut takjub ya. Biasanya orang kalau berbicara, si A berbicara kepada si B, si A berbicara sesuatu yang mungkin itu menakjubkan, tapi si B menanggapinya biasa saja. Oh iya ya. Ya, kaku. Biasanya orang yang berbicara apa ya, merasa seolah-olah dia tidak direspon seperti itu. Ya. Nah, ini Rasul tidak seperti itu. Beliau menampakkan sikap heran. Oh, seperti itu misalnya. Wa yasbiru lil gharib 'alal jabwah. Beliau juga ya bersikap sabar atas orang-orang asing yang bersikap kaku. Ini biasanya orang Badui. Ya. Fi mantiqihi wa mas'alatihi, dalam hal pembicaraannya dan pertanyaannya. Nah, ini. Ini orang-orang Arab pedalaman, Arab Badui, yang mereka biasanya datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada adabnya. Dari hal cara memanggil saja sudah tidak beradab. Ya Muhammad. Ya, dengan suara yang lantang, ya Muhammad, kalau bertanya, ya, tapi Rasul tidak lantas apa menolaknya atau mencelanya, tidak, Rasul sabar, ya, biasanya orang yang memiliki kedudukan, ya, kedudukan di tengah-tengah masyarakat, kalau ada orang lain datang kepada dia, dia tidak dianggap seperti itu, biasanya akan ditegur. Ya. Nah, kamu ini siapa? Nah, dari mana? Seperti itu. Bisa beradab enggak? Tapi Rasul tidak. Ya. Rasul sabar. Apa yang ditanyakan dijawab oleh Rasul. Itu intinya, karena Arab Badui ini datang kepada Rasul untuk menimba ilmu. Hatta in kana ashabuhu la yastajlibunahum. Ya. Sampai-sampai para sahabat itu sangat mengharapkan mereka. Ya, ini para sahabat, mereka sangat senang kalau ada orang Arab Badui pedalaman datang kepada Rasul bertanya soal agama. Ini para sahabat senang. Ya, karena para sahabat biasanya mereka sungkan kalau bertanya kepada Rasul, itu kebanyakan mereka merasa sungkan gitu. Jadi kalau ada para sahabat orang-orang Arab Badui datang kepada Rasul, itu para sahabat senang. Dapat ilmu. Nah, dapat ilmu. Nah, wa yaqul, dan beliau mengatakan, idza ra'aitum taliba hajatin yatlubuha fa'arfidu. Ya. Kata beliau, apabila kalian melihat orang yang mencari kebutuhannya, ya, dan dia mencarinya, fa'arfidu. Nah, maka tolonglah dia untuk memperoleh hajahnya tersebut, ditolong. Ya. Wala yaqbalu sana'a illa min mukafi. Nah, beliau tidak menerima pujian kecuali dari perkara yang mukafi, perkara yang setara. Artinya apa yang memang itu layak atau pantas untuk dipuji, itulah. Yang tidak pantas untuk dipuji, beliau tolak. Oleh karena itu mereka apa? Para Rasul SAW menegur sebagian para sahabat yang bersikap gulu terhadap Rasul SAW, ya, mengangkat kedudukan beliau, nah, ya, di atas kedudukan seorang Rasul sampai mendekati kedudukan ilah, nah, dengan pujian-pujiannya. Maka Rasul menegur, la tatruni kama atrokotin Nasara ibn Maryam, jangan kalian memuji aku, menyanjung sebagaimana sanjungan orang-orang Nasara kepada Nabi Isa ibnu Maryam, ya, yang menyanjung secara berlebihan. Nah, ini beliau tidak menerima. Yaqta'u ala ahadin hadithahu hatta wala yaqta'u ala ahadin hadithahu hatta yujawwiza. Nah, dan beliau tidak memotong pembicaraan seorang pun, tidak memotong pembicaraannya, ya, sampai pembicaraan tersebut sudah melampaui, ya, sudah melampaui batasnya, baru beliau potong, ya. Fayaqta'uhu binahyi aw qiyam. Beliau potong pembicaraan tersebut yang sudah melampaui batas, ya, beliau potong dengan apa? Dengan melarang. Nah, dengan melarang untuk berbicara tersebut, aw qiyam, atau beliau berdiri, beliau beranjak. Nah, ini kalau beliau menghadapi satu pembicaraan yang berlebihan, ya. Nah, ini gambaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam majelis beliau, ya. Nah, seperti ini akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Seluruh akhlak-akhlak yang mulia itu terkumpul di dalam diri beliau, ya. Maka apabila orang-orang kufar mereka mengetahui atau mau belajar, mau mencari tahu tentang akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pasti mereka akan masuk Islam, pasti, ya. Oleh karena itu banyak orang-orang, ya, orang-orang Amerika atau orang-orang Eropa yang mereka penasaran Islam itu seperti apa sih, ya. Nah, ketika Islam digambarkan dengan pemahaman yang keras atau radikal, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam digambarkan dengan sosok yang radikal, ya. Nah, maka orang-orang kufar yang lainnya yang mereka memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, biasanya mereka belajar, mereka cari tahu Islam ini bagaimana, ya. Dan banyak dari mereka, walhamdulillah, ya, mereka masuk Islam, ya. Oleh karena itu, di setiap kejadian, di setiap makar-makar orang kufar, di situ banyak hikmah, ya. Dahulu ketika perang, dahulu ketika kejadian, ya, runtuhnya gedung WTC di Amerika, ya, itu banyak dari orang-orang kufar yang mereka malah penasaran apakah benar Islam seperti itu, ya, mengajarkan kerusakan, mengajarkan untuk menghancurkan seperti itu. Ya, maka mereka pun banyak yang mempelajari Al-Quran, ya, banyak mempelajari Islam dari sumber yang benar, menurut informasi yang pernah Anda baca, ya. Dan walhamdulillah banyak dari mereka yang masuk Islam. Ya, demikian pula peristiwa-peristiwa yang kita ketahui sekarang ini, yang kita baca atau kita lihat, ya, apa yang terjadi di negara Perancis misalnya, berupa penghinaan karikatur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam digambarkan dengan sosok yang tidak pantas, ya. Maka wa makaru wa makarullah, mereka berbuat makar dan Allah akan membalas makar mereka, ya. Kita sebagai seorang muslim, terkhusus ahlu sunnah, ya, sikap pembelaan kita adalah apa? Kita menghidupkan sunnah beliau, kita hidupkan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tampakkan syiar-syiar Islam, ya, yang dibawa oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, kita junjung tinggi. Nah, ini momen seperti ini adalah momen yang sangat tepat untuk kita semakin bersemangat mengamalkan sunnah, ya. Nah, sebagai bentuk pembuktian, bukan dengan perkara-perkara yang itu keluar dari koridor syariat, melakukan demonstrasi misalnya, ya, ini bukan ajaran Islam, demonstrasi, ya, tidak perlu. Adapun pemboikotan itu dikembalikan kepada waliul amr, ya. Kalau pemerintah kita memerintahkan atau menghimbau untuk kita memboikot produk dari negara kafir tersebut, ya, kita harus memboikotnya. Tapi kalau tidak, maka dikembalikan kepada masing-masing individu, ya. Taib. Kemudian yang berikutnya, wa fi zuhdi, Dan dalam perkara zuhud wa taqallul minad dunya, dalam perkara zuhud dan sedikit dalam hal dunia, karena sallallahu alaihi wasallam azhadun nas fid dunya wa arghabuhum fil akhirah. Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling zuhud di dunia dan paling mengharapkan akhirat. Sudah tidak diragukan dalam hal ini. Khayyarahullahu ta'ala baina an yakuna malikan nabiyan atau malakan nabiyan au abdan nabiyan. Ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan kepada beliau untuk beliau itu menjadi nabi sekaligus malik sekaligus raja, atau hamba sekaligus nabi. Nah, ini diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fakhtara an yakuna 'abdan nabiyan, maka beliau pun memilih apa? Untuk menjadi hamba dan nabi itu. Ya, beliau tidak memilih menjadi raja dan nabi. Wa khayyarahu baina an ya'isha fid dunya ma syaa'a an ya'ish wa baina ma 'indallah fakhtara ma 'indallah. Dan beliau dan Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan ya antara hidup di dunia sesuai dengan keinginan beliau atau hidup dengan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka beliau memilih apa? Apa yang ada di sisi Allah. Akhirat yang beliau pilih, bukan dunia. Qala Anas, berkata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dakhaltu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa 'ala sarir ya, murammal bisyarit. Nah, beliau Anas bin Malik suatu ketika kata beliau, aku masuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dalam keadaan beliau itu berada di atas sarir. Nah, berada di atas tikar atau tempat tidur ya, yang ditenun ya. Nah, yang ditenun ataupun dianyam. Wa tahta ra'sihi wisadatun min adimi hashwuha lifun. Dan di bawah kepala beliau sallallahu alaihi wasallam itu ada bantal yang di dalamnya itu dipenuhi oleh serabut pohon kurma, isi bantalnya ya, serabut pohon kurma. Nah, tentunya sangat kasar ya, bantal seperti ini, serabut pohon kurma, kasar, beda dengan bantal yang isinya minimalnya kapuk, masih empuk. Nah, fadakhala alaihi nafaru min ashabihi wa dakhala Umar. Maka masuklah ya sekelompok dari para sahabat beliau dan masuk pula Umar bin Khattab radhiyallahu anhum. Fanharafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berpaling ya. Falam yara Umar baina jambaih wa baina syariti sauban. Nah, dan Umar tidak melihat ya di antara lambung beliau, di antara sisi beliau dan di antara tenunan tikar tersebut, beliau tidak melihat baju, tidak melihat pakaian ya. Waqat asharu syarit bijambi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fabaka Umar ya. Dan ada bekas tikar ya di punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada bekas tikar. Nah. Jadi beliau tidur di tikar, kemudian tikarnya itu apa? Membekas, mengecap di tubuh beliau. Nah. Fabaka Umar radhiyallahu anhu, maka Umar radhiyallahu anhu pun menangis melihat kondisi Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sangat memprihatinkan. Ya. Kondisi seperti ini tentunya sangat memprihatinkan. Kalau kita melihatnya dari sisi dunia, ya tidur dalam keadaan seperti ini tidak nyaman, ya kan? Tidur di tikar, ya mungkin alhamdulillah kita tidak ada yang tidur di tikar. Kalau ada tikar pun mungkin tikarnya halus, ya. Nah, faqala lahu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun berkata kepada beliau, maya bekika atau mayu bekika ya Umar, apa yang membuatmu nangis wahai Umar? Qala, beliau mengatakan, wallahi illa an akuna a'lamu annaka akramu 'ala Allah 'azza wa jalla min Kisra wa Kaisar. Kata Umar radhiyallahu anhu, demi Allah, ya, aku tidaklah nangis wahai Rasul, ya, kecuali dikarenakan aku mengetahui bahwasanya engkau ini adalah orang yang paling mulia di sisi Allah Azza wa Jalla daripada Kisra wa Kaisar. Kisra yakni raja Persia, gelar untuk raja atau penguasa Persia, Kisra. Kalau Kaisar itu gelar untuk penguasa Romawi. Wa huma ya'basani fid dunya fi ma ya'basani fi. Dalam keadaan mereka berdua, Kisra dan Kaisar ini, keduanya dalam keadaan bergelimangan dunia, ya, dengan apa yang mereka bergelimang padanya. Ya, biasa kehidupan para pemimpin, ya, bergelimang harta biasanya, ya. Nah, tidak ada kita melihat seorang pemimpin dunia yang miskin, tidak ada, ya. Wa anta ya Rasulullah, dan engkau wahai Rasulullah, bil makanil ladzi ara, dan engkau ya Rasulullah, kata Umar, di tempat yang aku lihat ini, yang seperti ini kondisinya, memprihatinkan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, amma tardha an takuna lahumud dunya walanal akhirah. Apakah engkau tidak ridho wahai Umar, ya, kalau mereka itu memiliki dunia sementara kita memiliki akhirat, mana yang kau pilih, dunia apa akhirat? Nah, qala Umar, kata Umar, bala, tentu ya Rasulullah, tentunya dunia, tentunya akhirat yang aku pilih. Qala, maka kata Umar, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa innahu kadza, maka demikianlah keadaannya, ya. Artinya orang yang dia lebih mementingkan urusan dunia, lebih mementingkan urusan akhirat, ya, pasti dia akan mengorbankan perkara dunianya, ya. Itu keumumannya seperti itu. Kalau orang milih akhirat, dunianya pasti akan banyak hambatan, dia tidak akan bebas, ya. Nah, jangan kita berpikir ketika kita mencari akhirat untuk dunia, jangan. Nah, ketika kita mengenal sunnah misalnya, jangan kita berpikir, oh, nanti di tengah-tengah alus sunnah, ya, kita bisa apa, bisnis sukses misalnya, bisa lancar bisnisnya. Lah, jangan berpikir seperti itu. Kalau itu yang kita pikirkan, maka siap-siap untuk kecewa, ya. Nah, siap-siap untuk kecewa. Jangan berpikir ketika kita kenal sunnah terus jadi orang kaya misalnya, jadi orang yang sukses secara dunia, ya. Nah, Rasul seperti ini. Nah, beliau memilih akhirat, dunia beliau korbankan. Nah, sebaliknya kalau orang sudah milih dunia, ya, itu biasanya jarang sekali, ya, yang bisa mengumpulkan keduanya itu jarang. Pasti ada bagian akhiratnya yang itu dikorbankan, ya. Nah, tergantung keimanan dia, pasti dia akan ada bagian akhiratnya yang dikorbankan. Nah, ini pilihan hidup. Kita mau milih mana, dunia apa akhirat, ya? Baik. Hadhihi durarun min akhlaqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah mutiara-mutiara dari akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fattakhidhuha nibrasan lakum ta'tammu nabihi. Maka ambillah akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam ini sebagai nibras, sebagai pelita kita, sebagai penerang dalam kehidupan kita. Ya. Contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita pelajari bagaimana beliau menjalani kehidupan di dunia ini. Ya. Nah, beliaulah satu-satunya yang kita boleh untuk taklid, sementara yang lainnya tidak boleh untuk kita taklid. Wa ta'khuduna bihadyihi wa tasiruna ala manahijihi fatahtadu. Dan ambillah petunjuk beliau dan jalanlah di atas manhaj beliau, maka kalian akan terbimbing, akan mendapatkan petunjuk. Fa innallaha jabalahu ala makarimil akhlaq. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya itu telah menciptakan pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam kemuliaan akhlak. Ya, akhlak yang mulia itu memang sudah ditabiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amarna bi ittida'i bihi, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk meneladani beliau. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa aminu billahi wa rasulihin nabiyil ummi alladhi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Maka berimanlah kalian kepada Allah dan rasulnya, seorang nabi yang ummi ya, yang beriman kepada Allah dan kalimat-kalimatnya, maka ikutilah dia, ikutilah nabi tersebut, la'allakum tahtadun, mudah-mudahan kalian mendapatkan hidayah. Kata Syekh di sini, razaqanallahu wa iyyakum mahabbata hadzal nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki ya kepada kami dan kalian untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wafaqana ila tibai sunnatihi, dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk mengikuti sunnah beliau. Wa hadihi hatta ya'tiyanal yaqin, dan hidayah beliau, petunjuk beliau sampai datang kepada kita al yaqin, yakni al maut, kematian. Nah, alhamdulillah tamat, selesai ya, maka selesai kita dari pembacaan kitab Makarimul Akhlak ya. Semoga apa yang telah kita baca dari keseluruhan kitab ini bermanfaat terkhusus bagi diri anak pribadi dan bagi para ikhwah yang mendengarkan kajian dari kitab ini. Kita memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Wallahu taala alam bisawab. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha